السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، banyak sekali oleh-oleh yang dibawa oleh tamu kita yang sangat agung ini. Hari ini dia telah berada di ruang tamu kita. Siapa dia? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan bagaikan tamu yang sangat agung. Dinantikan kedatangannya 11 bulan. Tatkala dia datang, maka nampak di hadapan kita banyak sekali oleh-oleh yang sangat luxury, istimewa dihadapkan kepada kita. Dan semua oleh-oleh yang dibawanya ini adalah fasilitas bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyediakan jalan yang sangat banyak di dalam Islam ini untuk kita lalui masuk menuju surga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin mencantumkan sebuah bab berjudul Bayanu Kathrati Urqil Khairi, bab penjelasan tentang begitu banyaknya jalan-jalan kebaikan dan ini membimbing pelakunya ke dalam surga. Banyaknya jalan yang Allah Azza wa Jalla siapkan ini maka memungkinkan bagi semua orang untuk masuk surga. Masuk surga bukan hal yang spesial bagi orang kaya saja, juga bukan pintu yang khusus bagi orang yang memiliki gelar ilmiah saja. Tidak juga khusus bagi orang yang pakai jubah dan berjenggot panjang, celana batu, jidatnya gosong. Bukan. Kita perhatikan, Allah Azza wa Jalla menyediakan fasilitas untuk masuk surga dengan sholat misalnya. Sholat adalah perbuatan atau ibadah badannya. Ada orang yang kalau sholat biasa-biasa saja, yang penting sholat, ambil yang fardu, yang wajib saja, dia bukan ahli sholat. Ada orang macamnya kalau untuk sholat kok kalau siapa yang punya bom ini jangan bawa bom sini ya, walaupun sholat itu merupakan zikrullah dan hubungan antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla yang langsung membuat jiwa orang yang sholat itu jadi tenang. Tenang. Tapi memang tidak semua orang siap untuk banyak sholat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seseorang, apa yang kamu inginkan? Beliau jawab, saya ingin menemanimu ya Rasulullah di surga. Gak ada lain, saya gak pengen apa-apa. Yang penting saya bisa bersanding denganmu, berdampingan denganmu di surga. Masya Allah. Ini bukan masalah kecil, ini kelihatannya sederhana jawabannya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Caranya gini. Fa'a'inni ala nafsika biqasrati sujud. Tolong saya untuk bisa membantumu. Caranya kamu harus banyak sujud. Artinya saya sebagai Nabi akan mendoakan untukmu bisa masuk surga, bisa berdampingan denganku. Tapi caranya kamu harus lakukan banyak sholat. Nah, demikian besar fadilah yang ada di dalam sholat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat itu sebagai obat lara hati, keresahan dada. Setiap kali beliau bunda ada masalah rumah tangga, ada masalah sosial, ada masalah apa, apa yang beliau lakukan? Wudu, kemudian sholat sunnah dua rakaat. Ada hal yang sangat merisaukan hati, wudu, sholat sunnah dua rakaat. Menginginkan sesuatu tapi terbentur pada pemilihan ini atau itu, maka beliau wudu, sholat sunnah dua rakaat. Begitu terus. Tetapi sekali lagi, tidak semua orang ahli sholat. Ada juga yang senangnya itu merogoh kantong. Sholat males tapi merogoh kantong rajin. Kalau datang ke masjid, yang dicarinya itu kotak infak dulu. Nama kotak infak. Ya. Sholat ya udah sholat. Itu mungkin. Kemana lagi cari dompetnya? Kemana lagi siapa yang dia kasih? Orang bakatnya macam-macam. Ada yang kegemarannya sholat, tapi pelit dalam bersodako. Atau tidak pelit, mungkin juga dia miskin. Ada yang sholatnya malas, tetapi sodakonya rajin. Ada yang ini enggak, ini juga enggak, tapi doyan ngomong. Tapi bukan ende ngomong doang ya. Ngomong dalam mana dakwah, memberi nasihat kepada orang, memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Maka ini pun juga Allah jadikan sebagai jalan tol yang begitu mulus dan banyak manfaatnya. Cepat sekali melejitkan potensi orang itu untuk dapatkan surga. Kita dengarkan apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini pada orang yang doyan ngomong. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man da'a ilal khairi, man da'a ilal huda, falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajak orang, ini orang ngajak kan kayak marketing, banyak ngomong kan. Di mana kau kalau dia cuma ngajak doang, ya walaupun dia sendiri tidak bersedekah, tapi rajin ngajakin orang bersedekah gitu. Maka dia dapatkan pahalanya dia sendiri kalau seandainya dia bersedekah. Plus pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya setelah dia. Allah, sebagian orang lisannya sepertinya keluh, kaku untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Kenapa? Mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah salah satu di antara jalan yang sangat mudah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Banyak lagi jalan-jalan menuju surga kita eksplor dalam siang hari ini dalam waktu yang singkat. Yang lebih penting dan terbaik dari itu semua, memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal, adalah menuntut ilmu syar'i, ngaji. Jangan dianggap remeh ngaji itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, man, siapapun, salaka tariqan, meniti suatu jalan, mengembara ke dia, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bawa mobilnya ke dia, pakai motor, pakai bicycle, atau jalan kaki menuju majlis ilmu, yaltamisu fihi ilma. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah pasti mudahkan untuknya jalan menuju surga. Menuntut ilmu, masya Allah. Maka dari itu di kota kita ini, kota Bintaro, dan di tempat kita ini, di Masjid Al-Hikmah, tersedia fasilitas kajian-kajian ilmiah yang diisi oleh para ustaz yang berkomitmen untuk menetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pun jangankan yang dekat, yang jauh pun pun, yang jauh saja diburu, apalagi di depan mata. Maka ikhwah sekalian kaum muslimin, setelah kita bersemangat untuk menapaki setiap jalan yang menuju ke surga, dan itu sangat banyak, maka setelah itu mari kita meningkat. Kesemangatan beramal saja tidak cukup. Kesemangatan beramal saja tidak cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Kalau kita sudah naik tol, kemudian mandek di tol, kan tidak nyampe tujuannya. Memang sudah masuk tol, tapi kalau tidak nyampe tujuan, juga jadi tidak enak. Semangatnya tok, semangat beramal, semangat bersedekah, semangat sholat, semangat dakwah, semangat apa lagi ini, semangat bicara, semangat di banyak orang semangat. Tapi bagaimana semangat beramal itu betul-betul memasukkan kita ke dalam surga sesuai dengan fadilah dari amal itu? Maka ada dua hal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki semangat beramal. Yang pertama, adanya tekad di dalam hati, kelurusan maksud dan niat di dalam hati bahwa apa yang dilakukannya semata-mata karena ingin wajah Allah, karena ingin ridha Allah, semata-mata karena saya seorang hamba Allah dan dalam keadaan apapun ini saya persembahkan untuk Allah. Dan ini selain kita sudah bersemangat akan menjadikan kita orang yang beristiqomah, karena niat yang ikhlas itulah sesungguhnya yang akan membuat kita tegar dalam perjalanan kita berakhlak. Orang yang ikhlas dalam amalannya itu bagaikan orang yang betul-betul fokus pada satu tujuan. Ketika berada pada perempatan jalan, apakah harus memilih kanan atau kiri atau mundur lagi, dia tetap tegar fokus dengan satu tujuan itu. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla amatnya, bagikan orang naik sepeda berada di perempatan jalan mandek, bingung, kata ini begini, kata itu begitu, ikut yang mana saya, kalau saya lakukan begini gimana kata orang sebelah sana, kalau saya lakukan sesuai sunnah gimana komentar orang sana nanti. Kalau begitu tidak ikhlas karena Allah SWT, akhirnya amalnya itu hanya karena omongan orang. Ketika orang mengatakan bagus, bagus kan, bagus mana. Nah maka ini akan mandek di perempatan jalan, naik sepeda mandek perempatan jalan, tangkap motor, tangkap mobil. Itu ilustrasi saja. Maka orang yang ikhlas hatinya beramal untuk Allah Azza wa Jalla menjadi ringan semua harta. Ringan. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki oleh orang yang punya semangat adalah ilmu tentang prosedur juklak teknis operasional amal itu. Kalau amalnya sholat, maka juklak teknisnya sholat itu seperti apa, itu harus diilmui. Tidak cuma sekedar menjalankan rutinitas. Maka prinsipnya yang penting biasanya, yang penting sholat. Kalau orang punya prinsip yang penting, biasanya yang dilakukan tidak penting. Betul gak Pak? Coba orang punya prinsip misalnya, yang penting makan. Tidak penting bagi dia apa yang dimakan, bergizi atau tidak, yang penting makan. Begitu juga sholat. Kalau orang punya prinsip yang penting sholat, sholatnya benar atau tidak, tidak ada urusan, yang penting sholat. Itu. Lebih parah lagi kalau orang punya prinsip yang penting jadi orang Islam, sholat tidak sholat, yang penting jadi orang Islam. Begitu terus banyak kita dapati fenomena orang itu ternyata bukan orang penting, tetapi prinsipnya yang penting. Orang penting itu yang tahu mana sesungguhnya yang penting, sehingga dia mementingkan kepentingan itu. Itu baru dia jadi orang penting. Tapi kalau cuma prinsip yang penting, jadi orang tidak penting akhirnya. Maka penting sekali sebelum beramal, ya, telisik dulu ilmunya, juklaknya seperti apa. Cobalah tengok pada pekerjaan bapak-bapak di kantor. Menjadi profesional tidak bisa jadi profesional kalau dia tidak mengilmui apa yang dikerjakannya. Seorang pemborong, pemegang tender misalnya, dapat tender bangunan apa ini CMB besar sekali dan tinggi. Dia tidak tahu jumlahnya pembangunan gedung berapa lantai? 10 lantai. Ya, kalau tidak tahu ilmu, ya ambil. Begitu pula ibadah. Kalau ibadah yang dilakukan tidak sesuai SPK yang Allah dan Rasulnya berikan, reject. Produk kita reject. Produk kita ini sholat misalnya. Sholatnya untuk Allah. Allah memberikan SPK-nya kepada kita, teknisnya seperti apa. Nih begini. Nih begini. Kalau tidak diilmui itunya secara detail, maka bisa jadi kita sholat, kita dapatnya cuma 1/10, kita dapatnya cuma 1/20, 1/5, 1/8. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga puasa, siang Ramadan. Bisa jadi orang lapar dan haus di siang hari, tapi apa yang dia dapat? Apa dan hausnya top. Ya. Maka pada kaji kita ke depan dan kajian-kajian Ustaz-Ustaz yang lain ke depan barangkali bisa mempertajam dan memperketil masalah-masalah atau tema-tema yang bisa disajikan pada kesempatan ini. Ada satu saran dari saya sebelum mengakhiri pembicaraan ini. Ramadan itu dengan potensinya yang sangat besar untuk memasukkan kita ke dalam surga. Kalau rasa andainya selama Ramadan itu bahas 5 tema saja, tapi fokus dan detail, Masya Allah, Ramadan kita akan sangat memiliki nilai besar. Tema yang pertama adalah tema siam itu sendiri. Coba detailkan hal ikhwal siam. Satu ustaz tersendiri walaupun dia harus datang dengan 5 session, 5 kali pertemuan, tidak masalah. Bicara siang mulai dari definisi, model hukumnya, fadilahnya, kemudian tata caranya, ada buka, ada sahur, ada hukum-hukumnya, tentang uzur-uzur dan rukhsahnya, dan sebagainya, permasalahan tentang puasa, satu tema. Tema yang kedua adalah qiyam Ramadan atau salat tarawih. Mulai dari definisinya, sejarahnya kenapa disebut salat tarawih, pelaksanaannya, tata caranya, datangkan dalilnya terus sehingga betul-betul diserap maksimal. Kalau makanan itu dia mengandung protein, mengandung vitamin, mengandung mineral, mengandung ini, bagaimana itu semua bisa diserap dengan sempurna maksimal kalau disajikan secara paripurna seperti itu. Materi yang ketiga adalah doa. Materi doa ini memiliki potensi yang sangat besar. Betapa banyak orang itu pengen berdoa, tidak tahu dia strateginya bagaimana berdoa itu, strategi waktu, strategi tempat, kemudian teknisnya bagaimana mengangkat tangan itu seperti apa. Kalau orang mengangkat tangan begitu semangat minta doa begini, taunya ini tidak ada dalam sunnah kayak ini. Orang Syiah juga banyak membuka begini, orang di diskotek juga banyak begini begini, ya berdoa. Mengangkat tangan ada teknisnya. Kemudian penting dalam berdoa itu memiliki ketahanan, ketegaran, karena Allah Azza wa Jalla senang banget mendengar rengekan hambanya. dia merengek aja terus kau merengek lagi, merengek lagi terus. Maka banyak sekali orang berdoa rasanya sudah pesimis, tidak dikasih-kasih. Ada ilmu, ada keyakinan, ada ketahanan, ada strategi dalam berdoa. Bahas doa. Itu tema ketiga. Tema keempat adalah tema sabar. Sabar ini betul-betul ditancapkan di dalam syariat. Syariat inti daripada ibadah siam Ramadan itu sendiri sesungguhnya adalah sabar, sehingga kita bisa keluar lulus dari madrasah Ramadan itu menjadi orang-orang yang dengan tampilan kesabaran yang tangguh. Yang terakhir adalah tema Al-Qur'an. Tema Al-Qur'an supaya nanti Ramadan kita ini dan Ramadan ke depan itu betul-betul terisi dengan prinsip-prinsip yang betul-betul memasukkan kita ke dalam surga, tidak sia-sia kita berkhotbah. Tema Al-Qur'an dan ibadah sisi. Semoga dengan pesan singkat ini, lima tema itu, barangkali tidak didapat di sini, cari di tempat lain mana ada tema itu. Maka yang dicari, adalah temanya, ya, temanya. Yang pertama pertanyaan, kalau ibu sudah meninggal, boleh tidak memuasakannya? Kalau yang dimaksud adalah mengqadhakan puasanya, boleh. Anaknya atau walinya, orang terdekat dari ibu tersebut. Tapi kalau yang dimaksud ibu tersebut sudah meninggal dan tidak ada hutang puasa ketika hidupmu, tidak ada syariahnya. Ini puasa untuk ibu saya, ya, artinya mewakili ibu saya dalam berpuasa, tidak ada. Apa batal puasa seorang jika mimpi saat tidur siang? Mimpi identik dengan tidak sadar, ya, tidak sadar. Dan suatu amal itu dicatat sebagai amal ibadah ataupun suatu maksiat dicatat sebagai dosa kalau dengan kesengajaan. Jadi orang tidur tidak punya dosa itu. Maka selanjutnya juga tidak berkonsekuensi batal puasa walaupun sampai basah sekali. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah dalam pemahaman Syiah? Nikah mut'ah, mut'ah itu artinya dari kata-kata bersenang-senang sementara. Siapa yang punya bom ini? Ada terus berjalan. Hati saya sudah saya mati semua. Coba lihat barangkali ada jin di sampingnya. Mut'ah itu artinya kesenangan sebentar atau sementara. Maka nikah mut'ah itu nikah yang memang untuk sekedar kesenangan sementara yang nanti dilepas. Dalam hal ini berarti ada kesengajaan untuk mencerai. Dan Nabi SAW melarang menikah dengan tujuan bercerai. Coba-coba aja. Kali aja bagus. Tapi terus sudah sebulan kayaknya bosan nih dari cerai. Hal seperti itu. Nikah itu bukan untuk coba-coba. Kalau kata caplang tuh nikah kok coba-coba. Nah, nikah mut'ah ini akhirnya di bahasa kita sering diistilahkan dengan nikah kontrak, kawin kontrak. Karena yang namanya kontrak itu temporary. Mungkin kalau liburannya lagi panjang 3 bulan misalnya di puncak, ya berarti temponya 3 bulan. Iya. Apa nikah apa? Wah, antum nih. Ada kuliner lagi. Ini beliau bilang nikah wisata. Ya, nikah safar. Jadi nikah ketika safar aja. Begitu balik lagi, diceraikan. Nomor berikut. Ada hadis man sanna sunnatan hasanah. Apa yang dimaksud kalimat sunnah dalam hadis tersebut? Apakah sunnah dalam hal-hal ibadah sehingga maknanya kita boleh berkreasi dalam hal ibadah? Yang dimaksud hadis ini man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang sanna mengaplikasikan suatu cara sunnah dan hasanah, cara yang baik di Islam dalam Islam. Yang dimaksud adalah siapa yang memberikan contoh aplikasi dari sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis tersebut ada latar belakangnya sehingga kita bisa memahami konteks makna hadis itu. Hadis itu di latar belakangnya oleh adanya seorang miskin datang di Madinah minta tolong kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibantu kesusahannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat. Wahai para sahabat, bersedekahlah kepada orang ini. Ayo sedekah, sedekah, sedekah. Pada diam saja merah muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah beliau. Aku bilang saudara kok kalian diem aja belum. Akhirnya ada satu orang datang yang membawa sekeranjang makanan diberikan di hadapannya. Ini untukmu. Seketika wajah Nabi SAW langsung cerah kembali. Kemudian baru beliau mengatakan ini, kalimat ini. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberikan contoh aplikasi, bukan membuat contoh kreasi. Itu ya. Jadi hadis ini tidak boleh diselewengkan. Yang akhirnya menjadi panduan untuk membuat kreasi bid'ah. Itu. Apa kiat-kiat agar puasa kita tidak sia-sia? Kiatnya adalah menghindar dari berbagai potensi yang menjerumuskan kita pada kesia-siaan. Karena masalah yang sia-sia itu sudah paham insya Allah kita. Kalau kita lagi puasa terus main catur, mentang-mentang lagi nganggur, sia-sia kan? Sia-sia jadinya. itu komunitas catur di situ misalnya, yang menghindar dari komunitas itu supaya tidak diajak. Coba kita orang Indonesia ini kalau diajak sama temannya, heboh pakai buahnya besar. Kenapa tidak heboh pakai buah kepada Allah? Heboh pakai buahnya kepada teman. Itu menghindar. Tipsnya adalah menghindar, hindar. Dan kalau kita sudah dekat dengan orang tuh, kita yang gak enak, kemudian dia juga gak enak. Walaupun kenceng-kencengan muncul depan, merusak lagi puasa kita. Tipsnya satu itu, menghindar, hindari. Dengan cara apa saja membantu seorang agar dapat hidayah dari Allah SWT. Masya Allah, zaman ini sangat banyak caranya. SMS saja bisa bawa kita ke surga. Kita punya teman misalnya di lantai 10, kita di lantai 1. Zuhur ada kajian di Masjid Al-Hikmah di basement. Kajiannya bagus loh, ada bahasa-bahasa loh gitu. Kajian bagus loh ya, Insya Allah nih. Ayo turun. Kan tidak ada jadwal makan siang sama wajah. Ya, nanti setelah itu kita jalan kemana. Hubungan pertemanan itu dimanfaatkan. Kita punya teman Turbo Nathan lah itu, itu dan sebagainya. Ada Turbo Nathan di sini ya. Mungkin chatting lah, banyak sekali fasilitas. Nah, kalau chattingnya dengan lawan jenis bukan mahram dan lain-lain lagi kan kita. Teknologi kita ini sekarang berkembang demikian besar. Kalau dimanfaatkan untuk kesolehan, tentu sarana itu mengantarkan kita pada kesolehan. Ya, banyak sekali. Hadiahkan buku, kunjungi, kemudian kasih tahu nomor atau apa saluran radio yang memang bermanfaat. Kemudian apalagi banyak cara. Apakah wanita haid boleh membaca Al-Quran? Ini masalah khilafiyah yang rajih di antara ulama. Wallahu a'lam, bahwa membaca Al-Quran Al-Karim tidak dilarang bagi wanita haid. Adapun ayat yang berbicara tentang hal itu, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali makhluk yang disucikan, yang dimaksud malaikat, bukan orang yang tidak haid, bukan bangsa manusia. Apa sebaiknya yang dilakukan bila saat khutbah Jumat dimulai sholat sunnah atau langsung mendengar khutbah? Kalau baru masuk, walaupun khutbah sudah berlangsung, kita sholat tahiyatul masjid dulu, dua rakaat. Dilarang oleh Nabi SAW langsung itu. Jika kita sudah tarawih dan witir 11 rakaat, bolehkah kita melakukan sholat tahajud sebelum sahur? Kalau tidak ditutup witir lagi, tidak apa-apa. Kalau ditutup witir lagi, maka dua kali witir. Yang dilarang itu dua kali witir, dua kali ganjil, karena ganjil plus ganjil sama dengan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang secara khusus la witrani fi lailatin, tidak boleh ada dua kali witir dalam satu malam. Itu. Tapi kalau 11 rakaat ba'da isya ternyata mampu bangun jam 2 malam, kemudian sholat 2 rakaat, itu atau kapan itu, jangan ditutup ganjil, tidak masalah. Apakah benar menjelang Ramadan harus bermaaf-maafan ke orang tua, orang sekitar, teman, dan hadisnya? Kalau pertanyaannya adakah hadisnya, banyak orang menyebutkan hadisnya, tapi disebut sahih atau tidak, nah ini yang jadi masalah. Jadi di sini kita punya dua masalah dalam fenomena ini. Pertama, tidak kami dapatkan hadis yang sahih dalam hal ini. Yang kedua, masalah bermaaf-maafan itu tidak dilokalisir pada terminal waktu sebelum Ramadan. Bermaaf-maafan hal mestinya kita lakukan setiap saat. Merasa punya salah, jangan tunggu Ramadan. Seandainya seperti itu, nanti aja sebelum Ramadan, supaya apa? Enggak malu minta maaf. Gitu. Ada yang lebih parah lagi, entar aja lah setahun sekali, kan nanti lebaran pulang. Gitu. Yang sulit itu kan kalau kita mendahului meminta maaf, kan itu yang sulit. Nah, ketika acara maaf-maafan itu kolosal, ya, kolosal, kampung itu memang bermaaf-maafan, jadinya tidak kelihatan sebenarnya siapa yang salah. Nah, itu enjoy dia, yang merasa salah itu enjoy dia, kan tidak merasa dipermalukan, karena bareng-bareng minta maaf. Saya minta maaf ya, dia juga bilang, ya saya juga minta maaf, berarti tidak ada yang salah kan. Intinya minta maaf itu tatkala kita salah. Kadang-kadang saya disodorin tangan, jabat tangan, minta maaf, lahir batin dan sebagainya di lebarannya, setelah lebaran saya ajak canda, kamu salah apa? Bingung dia. Maafin saya Pak Ustaz ya. Sebentar. Bapak salah apa kepada saya? Dia pokoknya minta maaf aja, dia bingung. Yang terakhir ini nampaknya tujuan puasa adalah menjadi muttaqin. Muttaqin hanya bisa dicapai dengan menjalankan seluruh aturan Allah, menerapkan syariat Allah. Yang mampu melaksanakan syariat Allah hanyalah sebuah daulah khilafah, berarti memperjuangkan tegaknya daulah Islam adalah kewajiban. Bagaimana menurut Ustaz, ada kewajiban yang dimaksud fardu ain dan ada kewajiban yang dimaksud fardu kifayah? Sebelum menegakkan khilafah, siapapun yang pengen ada khilafah, maka wajib menuntut ilmu tentang apa saja setelah khilafah itu tegak. Kan hukum Islam yang mau ditegakkan. Nah, kalau orang yang mengusung khilafah, dia mengusungnya sambil rokok, gimana? Ada sekelompok pemuda pada sekitar tahun 2000-an mengantar salah satu teman saya, alumni Madinah juga, baru selesai pengajian di sebuah perusahaan di wilayah Bekasi. Pulang diantar beberapa orang dalam satu mobil. Begitu kalimatnya, hampir persis seperti ini. Gimana menurut Pak Ustaz, akhirnya belakangnya seperti itu? Tapi dia ngomong itu sambil merokok. Begitu semangat sekali, kita harus tegakkan khilafah Pak Ustaz. Kalau tidak kita tegakkan khilafah, gimana hukum Islam bisa ditegakkan? gimana khilafah itu bisa tegak dengan Anda merokok. Paham maksudnya? Kontradiktif sekali. Sampai dibilang tegakkan khilafah. Ada dirimu sendiri belum tegak khilafah itu. Karena Anda masih melanggar syariat Islam. Islam yang mana yang mau kamu tegakkan? Pada diri orang lain, pada keluarga orang lain, pada masyarakat, pada negara. Pada diri Anda sendiri, Anda belum tahu syariat Islam itu seperti apa. Sama juga, bukan hanya masalah khilaf, yang mengusung jihad, mabuk dan sebagainya. Jawabannya sama seperti itu. Bagaimana Anda mengusung jihad yang syar'i, sementara Anda sendiri tidak tahu batasan jihad itu seperti apa? Kalau jihad dilakukan membagi buta tanpa dalil syar'i, tanpa kaidah-kaidah yang benar, bukan menjadi mujahid tapi dijahid, bukan menjadi mujahid tapi mati sangit. Ya, cukup kiranya majelis kita pada siang hari ini. Kita bertemu kembali tanggal berapa? Jadwal saya sebenarnya tanggal 26, insya Allah. Ibu bapak sekalian, terakhir saya ingin pesan. Sekarang ini pesantren kami di Bekasi harus mempersiapkan lahan tersendiri untuk pesantren putri, karena pesantren putri sekarang menghuni rumah-rumah yang peruntukannya adalah untuk guru. Tahun depan ada yang siap membangunkan, tetapi lahannya belum siap. Barangkali di antara kita mumpung Ramadan, pahalanya besar sekali. Kami mengajak ibu bapak sekalian mewakafkan per 1 meter perseginya Rp150.000. Dipersilahkan yang ingin ikut andil untuk membebaskan 3.785 meter persegi untuk tahap pertama ini. Silahkan menghubungi Pak Bambang. Saya wakilkan kepada Pak Bambang di sini untuk menitipkan wakafnya. Insya Allah dengan pahala yang sangat besar dan keikhlasan yang tulus. Kita tutup kaji kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.